بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita telah mempelajari bahwa yang terbaik adalah bersedekap di dada. Ya. Meskipun sebagaimana kata Syekhuna, ya, kata guru kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, bahwa beliau tidak mengingkari orang yang bersedekah dengan cara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Karena Imam Ahmad rahimahullah telah menyatakan hal itu, dan tiga hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalam tentang bersedekah di dada dianggap lemah oleh Imam Ahmad dan diikuti oleh Muqbil Al-Wadi'i. Adapun Al-Albani, sudah kita pelajari Al-Albani, beliau menguatkan hadis tersebut, gabungan tiga riwayat itu. Dan juga dengan dukungan makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari, bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanan mereka di atas lengan kiri dalam sholat, mendukung bahwa cocoknya di dada. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kita juga sudah masuk pada membaca surat Al-Fatihah yang disunnahkan diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Nah, sudah dijelaskan pula ini menurut pendapat yang terkuat, bahwa basmalah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, berdasarkan hadis yang datang menunjukkan hal itu. Nah, adapun yang berpendapat basmalah ayat pertama, maka mewajibkan baca basmalah karena itu dianggap bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Di sini telah disebutkan dalil-dalil, dan sampai pada dalil yang keempat. Hadis Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhuma, dari seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, "Anna sunnata fi salati 'ala al-jinazati an yukabbira al-imam thumma yaqra'a bi Fatihah al-kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsi." Sesungguhnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah di sini maksudnya ajaran syariat Rasul, pada salat jenazah adalah imam bertakbir takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah secara sir, berbisik pada dirinya sendiri setelah takbir pertama. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlis ad-du'a lil jinazati fi at-takbirat, dan mengkhususkan doa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya. Zad al-Hakim fi riwayatih ats-tsalatsa. Al-Hakim menambah pada riwayatnya lafaz tiga takbir-takbir berikutnya. La yaqra'u fi syai'in minhunna, tidak membaca Al-Qur'an pada takbir-takbir tersebut. Ya, jadi tiga takbir-takbir berikutnya nanti akan dijelaskan. Jadi takbir pertama Al-Fatihah. Ya. Ya, tiga takbir-takbirnya tidak membaca Al-Qur'an. Ya, takbir kedua shalawat, takbir ketiga doa khusus untuk jenazah. Dan seterusnya akan kita pelajari nanti. Nah. Tsumma yusalli masirran fi nafsi. Kemudian mengucapkan salam secara sir pada dirinya sendiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dinyatakan sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Perhatikan. Nah, inilah empat hadis tentang dalil tentang membaca surah Al-Fatihah pada salat jenazah. Nah, sunnah yang dimaksud pada hadis Ibnu Abbas, pada hadis Abu Umamah, pada hadis lelaki sahabat, hadis yang terakhir tadi. Sunnah yang dimaksud di situ adalah ajaran Rasulullah SAW. Kata sunnah, ya, kata sunnah itu bisa berarti ajaran Rasul, syariat Rasul. Masuk di dalamnya yang hukumnya wajib, masuk di dalamnya yang hukumnya mustahab, yang diistilahkan juga dengan sunnah. Ini tidak wajib, ini dianjurkan. Nah, di sini sunnah dimaksud ajaran Rasul, bukan sunnah menurut istilah ahli fikih yang bermakna mustahab, disukai dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Istilah sunnah yang maknanya mustahab, disukai, dianjurkan, dikerjakan, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, berbeda dengan wajib. Nah, itu istilah-istilah yang diistilahkan oleh ahli fikih untuk membedakan antara yang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, sunnah yang dimaksud di sini, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat beliau, ajaran beliau. Apa hukumnya? Apa hukumnya wajib atau sunnah mustahab? Nah, itu dibahas. Baik. Nah, di sini dijelaskan inilah pendapat yang terkuat. Ya, inilah pendapat yang terkuat, yaitu apa yang sudah dilewati, bahwa membaca Al-Fatihah pada salat jenazah hukumnya apa? Rukun. Pada mazhab Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, hukumnya apa? Rukun yang menentukan sahnya salat. Artinya, jika ada orang yang dia sebagai imam atau dia sholat sendiri, dia tidak baca Al-Fatihah pada sholat jenazahnya, sholat jenazahnya tidak sah. Nah, hanya saja dijelaskan di sini, hanya saja bagi makmum hukumnya wajib, bukan rukun. Seperti halnya pada sholat berjamaah menurut pendapat yang rajih. Perhatikan, dalam ibadah sholat, ya, ada yang merupakan syarat sahnya, ya seperti niat, ya bersuci, ya menghadap kiblat, menutup aurat, ya, pada waktu sholat tarawih. Nah, ada yang merupakan rukun, ya, yang menyusun sholat itu, merupakan inti, baik itu gerakan atau bacaan, inti yang menyusun sholat itu, yang menentukan sahnya. Jika salah satu rukun itu hilang, maka tidak sah. Ada juga yang merupakan perkara wajib, kewajiban sholat ini wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, jelas berdosa. Jika sengaja ya tidak mengerjakan, berdosa karena wajib. Nah, apakah sholat sah atau tidak jika seseorang sengaja tidak mengerjakan suatu perkara yang hukumnya wajib dalam sholat? Bukan rukun ya, tidak sampai pada tingkatan rukun, hanya wajib. Jika sengaja tidak mengerjakan perkara wajib dalam sholat, apakah sah sholatnya atau tidak? Kalau berdosa, jelas berdosa. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad Hanbal. Pada mazhab Syafi'i, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Pada mazhab Hanbal tidak sah. Karena sengaja mengerjakan sholat dengan cara yang tidak syar'i dan tidak mengerjakan wajib. Tapi mazhab Hambali dan Syafi'i sepakat bahwa pelakunya berdosa. Nah, adapun jika perkara wajib itu tidak dikerjakan karena lupa atau tidak terhubung, maka dimaafkan. Karena hanya wajib bukan rukun. Baik. Nah, baca surah Al-Fatihah pada sholat jenazah sama pembahasannya dengan baca surah Al-Fatihah pada sholat lima waktu. Rukun bagi imam, rukun bagi orang yang sholat sendiri. Adapun makmum, baik sholat jahriyah, ya, yaitu subuh, maghrib, isya, maupun sholat sirriyah, duhur, asar, hukumnya hanya wajib, tidak sampai pada tingkatan rukun. Begitu pula pada sholat jenazah. Jadi dikatakan hanya saja bagi makmum hukumnya wajib, seperti hanya pada sholat berjamaah, pada sholat lima waktu, menurut pendapat yang rajih yang terkuat. Ya. Dari itu menunjukkan bahwa bukan rukun bagi makmum, tetapi wajib, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah terlambat masbuk masuk ya ke masjid mendapati Nabi Rasulullah sholat bersama para sahabat sedang rukun. Nabi sedang rukun. Abu Bakar radhiyallahu anhu bergabung bersama Nabi setelah takbiratul ihram dengan berdiri langsung ikut ruku, jadi tidak sempat baca Al-Fatihah. Ternyata pada hadis itu tidak disebutkan bahwa Abu Bakar menambah satu rakaat setelah Nabi salam, artinya dia mencukupkan dengan itu. Dan itu disetujui oleh Nabi Rasulullah dan tidak ada pengingkaran. Berarti Abu Bakar dianggap dapat rakaat tadi yang hanya dapat ruku bersama Nabi padahal tidak sempat baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan wajib saja. Perkara wajib di sini gugur dikarenakan kewajiban untuk mengikuti gerakan imam yang sedang ruku. Jika dia tetap berdiri baca Al-Fatihah pada dia ruku, ini menyelisih imam, tidak boleh. Wajib mengikuti gerakan imam, jadi wajib ikut ruku setelah takbiratul ihram. Jadi kewajiban dalam fardhu gugur karena kewajiban rukun mengikuti imam. Ini menunjukkan wajib bukan rukun. Itu pada salat berjamaah. Begitu pula pada salat jenazah hukumnya sama. Bagi makmum hukumnya hanya wajib. Oleh karena itu, orang yang lupa membaca Al-Fatihah atau masbuk yang tidak sempat membaca atau menyelesaikan Al-Fatihah demi mengikuti imam untuk beralih ke takbir berikutnya, hal itu dimaafkan. Ya, jadi misalkan kita terlambat, orang sedang sholat jenazah, sejak tadi takbiratul ihram kita masuk bertakbir takbiratul ihram pertama. Ya, kita baru saja mau baca Al-Fatihah. Ya, baru saja mau baca Al-Fatihah atau baru baca beberapa ayat surah Al-Fatihah, imamnya sudah takbir yang kedua. Maka kita ikuti saja. Kita ikuti saja takbir kedua bersama imam dan kewajiban kita baca Al-Fatihah gugur. Nah, dan kita sudah dianggap mendapatkan takdir pertama dasar. Nah, seperti itu. Nah, masalah masbuk secara lengkap insyaallah akan diterangkan pada akhir secara bab ini. Ada nanti pembahasan khusus masbuk, ya, rincian-rinciannya, ya. Kemudian adapun pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah pada sholat jenazah hukumnya hanya sunnah, yaitu mustahab, tidak wajib, adalah pendapat yang lemah. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat baca surat Al-Fatihah pada sholat jenazah hanya sunnah. Yang benar adalah kita pelajari bagi imam dan sholat sendiri rukun, bagi makmum wajib. Masalah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, apa hukumnya? Penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada matan buku beliau yang kami syarah, beliau tidak menyinggung disyariatkannya membaca surat pendek atau beberapa ayat surat Al-Fatihah. Bisa kita lihat kembali keterangan beliau di matan, ya, di bagian matan. Beliau hanya mengatakan yukabbiru tussalati 'alal mayyiti arba'a takbiratin yaqra'u fi takbiratil ula ba'da ta'awudhi wal basmalati surat Al-Fatihah. Membaca pada takbir pertama setelah ta'awud dan basmalah surat Al-Fatihah. Wa yusalli 'ala nabi bil takbir tsaniyah, dan berselawat atas nabi pada takbir kedua. Nah, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah tidak menyinggung baca surah pendek atau beberapa ayat, ya, pendek setelah baca Al-Fatihah. Beliau tidak menyinggung itu. Tetapi dalam kitab beliau, dalam fatwa beliau, dalam kitab Majmu' Fatawa Warasa'il, kitab Majmu' Fatawa Warasa'il itu kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah, jadi kitab-kitab Ibnu Utsaimin. Di sana dinukil fatwa beliau bahwa Ibnu Utsaimin berfatwa tidak mengapa membaca surat pendek atau beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah. Tidak mengapa pula mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Jadi menurut beliau ada kelonggaran, mencukupkan Al-Fatihah saja bisa, baca surat pendek atau beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah juga bisa. Nah, ini adalah bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Ada sebagian yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan baca surat pendek atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah. Nah, terbantah dengan keterangan Ibnu Utsaimin. Kemudian di sini kami jelaskan yang rajih, yang kuat, Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz, Muqbil Al-Wadi', bahwa itu sunnah. Bahwa hal itu sunnah, yakni baca surah pendek atau beberapa ayat setelah surah Al-Fatihah hukumnya sunnah, mustahab. Dalilnya adalah tambahan riwayat An-Nasa'i pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas yang menetapkan pembacaan surat selain Al-Fatihah. Bisa dilihat kembali hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis kedua. Hadis kedua pada halaman 118, hadis Ibnu Abbas. Di situ wazan An-Nasa'i wa suratan. An-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya dan surat lainnya, membaca surat lainnya. Riwayat ini. Lihat hadis nomor 2, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Talhah bin Abdullah bin Auf. Nah, Talhah meriwayatkan bahwa dia salat, aku salat di belakang Ibnu Abbas ketika menyalati satu jenazah. Beliau membaca surat Al-Fatihah. Dalam kurung An-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya dan surat lainnya. Dan surat lainnya. Ini yang dimaksud. Sanad An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Syaukani, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Muqbil Al-Wadi'i. Tambahan tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan dinyatakan sahih sanadnya oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Talhiz Al-Hadir. Jadi ini sekian imam-imam ahli hadis telah menilai sahih. Ya, tambahan lafaz itu mulai dari An-Nawawi, Ibnu Hajar di zaman kita, sebelumnya. Nah, yakni setelah Ibnu Hajar, setelah An-Nawawi itu Syaukani, kemudian di zaman kita Al-Albani dan Syekhuna Al-Wajih, Muqbil Al-Wajih. Mereka semua menilai sahih. Nah, jika hal ini telah jelas, yakni dari segi dalil hadis, hadis itu sahih, ya, berarti kita mengatakan itu disunnahkan. Jadi sebaiknya jika kita sholat jenazah, setelah baca Al-Fatihah tambahkan surat pendek setelahnya. Yang pendek-pendek itu, ya, nanti akan dijelaskan lagi. Jika hal ini tidak jelas, ketahuilah bahwa yang disyariatkan adalah membaca surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Asr dan semisalnya, yang pendek-pendek saja. Nah, atau beberapa ayat yang pendek, jangan panjang-panjang. Kenapa? Kita sudah mengetahui bersama bahwa salat jenazah itu disetting syariatnya, ya, settingannya apa? Cepat, ya, cepat. Makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya takbir-takbir saja. Nah, jadi setelah Fatihah baca surat, disunnahkan baca surat yang pendek saja, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Husna atau beberapa yang pendek. Nah, sebab nih, surat jenazah tadi disyariatkan dengan tata cara yang ringan tanpa ruku, tidak sujud dulu antara dusta. Cara membaca Al-Fatihah dan selainnya adalah dengan sir, berbisik. Ya. Berdasarkan hadis Abu Umamah di atas, hadis Abu Umamah yang telah lewat, hadis Abu Umamah itu hadis yang ketiga dimaksud. Ya, hadis yang ketiga, as-sunnatu fi shalati 'ala jinazati an yaqra fi takbiratil ula bi ummil qur'an mukhaffatan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah adalah membaca Ummul Quran Al-Fatihah pada takbir yang pertama secara sir, secara berbisik. Jadi tidak dijaharkan. Adapun yang dilakukan oleh Ibnu Abbas pada hadis yang kedua ya, yang telah lewati tahun 2016. Yang jawabnya 2016, menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, hal itu dalam rangka untuk mengajarkan. Dalam rangka untuk mengajarkan. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjaharkan bacaannya dalam rangka mengajarkannya kepada mereka. Ibnu Abbas telah menyatakan hal itu dengan berkata setelah sholat Rasulullah menjelaskan agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan. Kemudian peringatan, tidak disyariatkan membaca istitah. Tidak ada istitah pada sholat jenazah. Penulis Al-Utsaimin rahimahullah tidak menyinggung membaca istitah. Terpahami darinya bahwa membaca istitah tidak disyariatkan. Dan ini yang telah difatwakannya dalam majmu' fatwa Rasa'i. Ini adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Mazhab Hambali dan Syafi'i yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz dan Muqbil Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Nah, pendapat inilah yang benar. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca istitah. Hadis-hadis yang kita lewati ya, yang terkait dengan salat jenazah, ada beberapa hadis itu, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Umamah, hadis ya, Abu Umamah dari seorang ulama saya, tidak ada di situ membaca istitah. Nah, tidak ada hadis tentang ini. Sedangkan sholat jenazah disyariatkan dengan tata cara yang ringan, tanpa ruku, i'tidal, sujud, wudu, atau sujud, atau sholat. Jadi memang diperingat. Jadi setelah takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah. Yang disunnahkan ke awal dulu, basmalah dulu, kemudian Al-Fatihah. 7 ayat. Kemudian baca sholat pendek. Atau beberapa ayat pendek. Sudah selesai. Setelah itu takbir kedua sekarang. Berikutnya adalah takbir kedua dengan mengangkat kedua tangan lalu bersedekap dengan tata cara seperti pada takbir pertama. Ya, bagaimana caranya? Yang mau jawab kembali. Ya, mengangkat kedua tangan ada dua pilihan ya. Sejajar dengan bahu, yang di ujung jari sejajar dengan bahu. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, atau ujung jari sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Kemudian langsung bersedekah. Nah, jadi kadang-kadang mengamalkan sejajar dengan bahu, kadang-kadang mengamalkan sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, yang ini diseragamkan saja. Jika dari awal misalkan saat itu saat sholat jenazah, ketika itu dari awal ketika takbiratul ihram mengamalkan sejajar dengan bahu, maka takbir berikutnya juga sejajar dengan bahu. Di kesempatan yang lain sholat jenazah di waktu yang lain mengamalkan sejajar dengan ujung atas telinga, mulai dari takbiratul ihram dan takbir berikutnya. Kemudian ya, bersedekapnya kita meroja juga bersedekapnya ya, di dada yang terbaiknya. Nah, ada berapa cara? Ada dua cara, yaitu meletakkan dan menggenggam. Meletakkan ada berapa pilihan? Pilihan pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri seperti ini. Ya, seperti ini. Pilihan yang kedua, kadang-kadang meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kadang-kadang mengamalkan telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Ya, Jadi puncaknya ujung jari di siku, jangan melewati siku. Nah, sebagian orang salah begini. Telapak tangannya diletakkan di sikunya. Ini sudah salah, tidak ada dalilnya, sudah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata kedua, telapak tangan kanan menggenggam telapak tangan di kiri. Nah, di pergelangan, tidak melewati pergelangan. Ini mazhab Hambal. Mazhab Syafi'i menggenggam di bagian pergelangan, ini juga bisa. Nah, meskipun yang pertama lebih tepat seperti ini atau persis di pergelangan. Nah, di sini ini aja. Imam mazhab Hambali ya, tidak melewati pergelangan, atau mazhab Syafi'i persis di pergelangan. Ini melewati sedikit. Nah. Adapun menggenggam lengan, nah ini sudah tidak ada. Ini tidak ada. Jika menggenggam sebagian orang salat digenggam lengan begini, ini tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi di lengan hanya apa? Meletakkan. Seperti ini. Kalau mau menggenggam, maka menggenggam telapak tangan kiri atau pergelangannya. Di pergelangan saja, jangan jauh ke atas. Nah, karena hadisnya Nabi akhadha shimalahu biyamini, hadisnya qabada shimalahu biyamini, Nabi menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Nabi menggenggam, mengambil, menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Berarti di sini. Nah, gitu ya. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada solat jenazah seperti halnya bersolawat pada solat lima waktu. Hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Jadi pembahasan hukum bersolawat atas Nabi pada solat jenazah seperti pembahasan bersolawat pada solat lima waktu. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang masyhur pada mazhab Hambali dan Syafi'i, solawat adalah rukun. Solawat rukun pada solat. Ini yang masyhur pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Pendapat yang menyatakan hukumnya wajib lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan rukun. Pendapat kedua yang mengatakan wajib, dan kami katakan di sini bahwa pendapat yang mengatakan hukumnya wajib lebih kuat daripada yang mengatakan rukun. Tetapi yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Berarti ada berapa pendapat? Tiga. Ada yang mengatakan rukun. Ini yang terkenal di mazhab, masyhur di mazhab Hambali dan Syafi'i. Pendapat kedua wajib, tidak sampai pada tiga tahun. Pendapat ketiga hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Dan ini yang kami tarji, hukumnya hanya sunnah. Ya, hukumnya hanya sunnah. Pada solat lima waktu, begitu pula pada solat jenazah. Ini adalah fatwa lajnah da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ini sekarang pembahasannya, ya, tentang hukum salawat di salat jenazah, bahwa hukumnya sunnah difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz. Tampaknya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa salawat pada salat jenazah hukumnya sunnah, sebagaimana beliau juga berpendapat membaca Al-Fatihah hukumnya hanya sunnah. Baik, jadi kesimpulannya seperti yang difatwakan oleh Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi Lajnah Da'imah yang dulu dipimpin oleh Syekh bin Baz, hukumnya hanya sunnah. Nah, akan tetapi kedudukan bersolawat seperti kata Syekh Al-Utsaimin, bersolawat pada takbir kedua memiliki kedudukan yang penting, sebab membaca Al-Fatihah merupakan pujian kepada Allah. Berarti kan baca Al-Fatihah mengandung pujian kepada Allah. Bersolawat atas Nabi adalah solawat untuknya, untuk Nabi. Ya. Dan yang ketiga adalah doa. Yakni pada susunan urutan solat jenazah, takbir pertama apa? Baca Al-Fatihah. Dan itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir kedua, selawat atas Nabi. Takbir ketiga, doa. Nah, memang sudah sepantasnya kata Ibnu Uthaimin bagi seseorang yang berdoa kepada Allah agar mengawalinya dengan memuji Allah dan berselawat atas Nabi. Hal ini sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa tsana'i alaihi." Jika seseorang dari kalian salat lalu ingin berdoa, hendaknya mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya. "Tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yad'u bima syaa'a," kemudian berdoa sekehendaknya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi yang menyatakan sahih, Abu Dawud An-Nasa'i dan yang lainnya, dari Fadhal bin Ubayd radhiyallahu anhu dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Hadis ini, hadis tadi, sabda Nabi jika salah dari kalian salat lalu ingin berdoa, hendaknya mengawali dengan memuji Allah dan menyanjung, kemudian bersolat atas Nabi, kemudian berdoa sekendaknya. Hadis ini terkait dengan solat lima waktu, dan ini pada tasyahud akhir. Ini pada tasyahud akhir. Oleh karena itu pada tasyahud akhir, ya, ini terkait dengan kasus ada orang dia sholat, dia langsung baca doa. Di tasyahud akhirnya langsung baca doa. Maka Nabi mengajari dia, jangan langsung baca doa. Caranya, puji dulu Allah Ta'ala, sanjung dulu Allah Ta'ala, yaitu dengan baca tasyahud, tahiyatulillah, shalawatut thayyibat, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, baca salawat. Baca salawat. Setelah itu baru baca doa. Jadi itu urutannya. Nah, jadi di sini dipetik makna bahwa memang urutannya adalah memuji Allah dulu, kemudian bersolawat, kemudian doa. Nah, pada sholat jenazah, takbir pertama baca Al-Fatihah, dan itu isinya kandungannya kandungannya apa? Memuji Allah. Kan alat ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, ayat 1-2. Segala puji hanya milik Allah dan seterusnya. Itu kan pujian kepada Allah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga doa. Pas. Sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan setelah takbir yang kedua. Di situ posisinya. Pendapat ini pula yang dirojihkan, yang ditarji oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Al-Wadi'i. Ini adalah mazhab Ahmad, Malik, Abu Hanifah, double ini, Malik dan Asy-Syafi'i. Jadi ini mazhab Ahmad, ya, Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Lengkap ya, empat imam mazhab. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu dari seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, hadis ini sudah lewat tadi. Ya, sudah lewat tadi sebelumnya. Nah, diulangi lagi disebutkan di sini, yaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sunnah Rasul pada sholat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah secara sir pada dirinya sendiri setelah takbir pertama, kemudian bersolawat atas Nabi dan mengkhususkan doa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya. Pada riwayat Al-Hakim, pada tiga takbir-takbir berikutnya. Nah, dan seterusnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salawat atas Nabi SAW dan doa untuk jenazah jatuhnya pada tiga takbir berikutnya. Adapun takbir pertama jelas Al-Fatihah. Tiga takbir berikutnya di situ peletakan solawat dan doa. Selanjutnya yang menunjukkan bahwa solawat tempatnya pada takbir kedua dan doa pada takbir ketiga adalah keselarasan urutan ini dengan hadis fadlah tadi, bahwa Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian solat hendaknya memuji Allah dulu, kemudian bersolawat, kemudian berdoa, dipadukan, dikombinasikan, ya jadi jelas. Sebagaimana dalam masa sebelumnya. Nah, jadi setelah Al-Fatihah takbir pertama, takbir kedua salat selawat. Nah, jika ini telah jelas, perlu diketahui bahwa disunnahkan bersolawat dengan salah satu dari sifat-sifat solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hanya salat pada dulu tasyahud. Ya. Jadi solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dibaca pada tasyahud, pada sholat lima waktu, itu juga yang disunnahkan, disyaratkan dibaca pada sholat jenazah. Ada beberapa pilihan sholat salawat. Ada beberapa pilihan salawat. Nah, di antara sifat-sifat salawat yang diajarkan Rasulullah SAW pada salawat yang disebutkan oleh penulis pada kitab ini. Sifat salat tersebut dikeluarkan oleh Ahmad Abu Ya'la Nasa'i dari hadis Talha bin Ubaidillah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Bain dan Al-Wadi'i. Nah, jadi tentang sifat-sifat salawat itu ya, pembahasannya kembali kepada sifat-sifat salawat yang dibaca pada tasyahud. Nah, salah satunya ini yang sudah ditampilkan di matan. Ya, yang ditampilkan di matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Baik. Di antara sifat salawat yang ada, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaina ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaina ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ada juga riwayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ala Ibrahim wa ala ali. Tadi yang pertama langsung kama sallaita ala ali Ibrahim. Ada riwayat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim dan yang pertama. Ada riwayat kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, semuanya bisa. Jika hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, misalkan ketika salat jenazah dia salawatnya cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Ringkas begitu saja. Ya Allah bersolawat atas Muhammad. Itu sudah sah. Sah. Sebab tujuannya adalah bersolawat secara mutlak dan hal itu tercapai dengan sesingkat-singkatnya solawat. Tetapi yang lebih utama baca solawat yang lengkap yang disebutkan di hadis-hadis. Ya, di antaranya sudah kita bacakan tadi. Jadi membaca solawat dilakukan secara sir berbisik sebagaimana dalam al-Majmu'. Jadi kesimpulannya kita tutup dengan kesimpulan pada takbir kedua. Baca solawat dan hukumnya apa? Sunnah. Menurut pendapat yang terkuat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan rukun. Kemudian yang terbaik, yang paling utama, baca salah satu sifat salawat yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam. Tetapi jika seseorang mencukupkan dengan salawat singkat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, misalnya, yang paling ringkas apa? Allahumma shalli ala Muhammad, itu yang paling ringkas. Andaikan hanya itu yang dia tahu dan itu yang dia baca, sah. Yani sah menunaikan tuntutan baca salawat yang disunnahkan. Tapi yang lebih utama tentu sifat salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara membacanya sir seperti bacaan Al-Fatihah. Nah, kemudian takbir ketiga kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Takbir ketiga itu sudah masuk doa khusus untuk jenazah. Nah, sudah masuk waktu isya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.